إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين تهرمتي كتاب الفصل بريكتنيا dari kitab Lamudur Al-Mansur, yaitu tentang husnul ikhtiyar al-alim wa tawqiri, yani bagaimana, masih berkaitan dengan ilmu, bagaimana kita memilih seorang alim yang kita berguru kepadanya dan bagaimana akhlak seseorang kepada ahlul ilmu. Wa ta'addu ma'ahu wa ta'assi bi akhlaqih, dan belajar adab dan akhlak pada mereka sebelum mencari ilmu. Yakni mempelajari adabnya sebelum mencari ilmu itu sendiri. Qanibina azakumullah. Kita bacakan pertama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukil dalam Musnad dan juga dalam Mustadrak Imam Hakim rahimahullah. Laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina, yakni haqqahu. Tidak termasuk golongan kami, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang la yarham saghirana, yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua, lebih kecil dan lebih besar. Juga termasuk diantaranya adalah orang-orang yang berilmu. Karena kadang-kadang disebut kabir, bukan kabir umurnya, bukan besar umurnya, tetapi tinggi ilmunya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengerti hak-haknya seorang alim. Dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil dalam Al-Fath dan juga Faidul Qadir. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan, fakadun nas idza ja'a al-'ilmu min qibal as-saghir ista'fa al-kabir. Rusaknya manusia ketika datangnya ilmu dari anak-anak yang lebih muda dan kemudian dimaksiati orang-orang yang lebih tua, oleh orang-orang yang lebih tua. Wa salahun nas, dan baiknya manusia adalah ketika ilmu datang dari orang-orang tua mereka atau orang-orang besar mereka, dan kemudian diikuti oleh yang lebih muda. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tawadhu liman 'allamakum wa tawadhu liman ta'allamun. Tawadhu'lah kepada orang-orang yang mengajari kalian, dan tawadhu'lah kepada orang-orang yang belajar kepada kalian. Jadi tawadhu' kepada yang mengajari, demikian pula kepada yang kita ajar. Kalau diperintahkan tawadhu' seseorang kepada gurunya, bukan berarti gurunya boleh sombong pada muridnya, tetapi kedua-duanya harus saling tawadhu'. Tawadhu', hendaklah kalian tawadhu' kepada gurumu, dan hendaklah tawadhu' kepada orang yang belajar kepadamu. Kalau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa la yazalu an-nas bi khairin ma akhadha al-'ilma 'an akabirihim wa 'an umana'ihim wa 'ulama'ihim. Sungguh manusia akan tetap dalam keadaan baik kalau mereka mengambil ilmu dari tokoh-tokohnya, dari orang-orang besarnya, wa 'an umana'ihim, dari orang-orang yang terpercaya, wa'ulama'ihim, dari orang-orang yang memang berilmu. Ini berkaitan dengan husnutiyaril alim, baiknya kita memilih seorang guru, seorang alim. Maka kita cari yang umana, cari yang ulama, cari yang dikatakan dengan akabir, jangan akhabir. Dari akabir dan juga dari umana, orang yang terpercaya, dan orang yang dikatakan ulama, ini memiliki ilmu benar-benar. Wa idza akhadhu, kalau mereka sudah mengambil ansigharihim, kalau sudah mengambil dari yang di bawah itu, yang tidak terpercaya, dari syirarihim, dari orang-orang jeleknya, halaku, maka mereka akan binasa. Qul inna a'udzubikumullah, tentunya seorang alim dilihat kalau mereka adalah seorang yang saleh dan mengamalkan ilmunya, baru dikatakan aliman haqqan. Tapi kalau seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, bahkan menentang ilmunya dengan perbuatan-perbuatannya, maka tidak dikatakan alim. Maka belajarlah, ambillah ilmu dari al-ulama amini, para ulama yang beramal, mengajarkan sunnah dan menerapkan sunnah pada dirinya, menyampaikan Al-Quran dan menerapkan Al-Quran pada dirinya. Inilah seorang alim yang kita pantas untuk duduk bersimpuh di hadapannya. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menceritakan bagaimana dia adabnya kepada orang yang dia mengambil ilmu dari dia. Qala, dia berkata, talabul ilm, falam talabul ilma falam ajidhu akthar min al-anfal. Aku mencari ilmu dan tidak aku dapatkan yang paling banyak melainkan di kalangan Ansar, melainkan di kalangan orang Ansar. Fa kuntu atir rajul fa as'al anhu, maka aku mendatangi seseorang dari kalangan Ansar dan aku bertanya-tanya tentangnya. Fa yuqal, maka dikatakan kepadaku orang itu sedang tidur. Fa atawassat ridai thumma afajj, maka aku gelar, aku hamparkan jubahku dan aku tidur di luar rumahnya. Ini Ibn Abbas yang disebut dengan habrul ummah, tintanya ummah, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma allimhu, atau dikatakan faqihu fiddin wa allimhu ta'wil, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah ta'wil. Ibn Abbas ketika ingin mengambil ilmu dari seseorang dari kalangan Ansar, dikatakan dia sedang tidur, maka ditunggu di depan rumahnya dan tertidur. Fayaqul, ketika keluar tuan rumah melihat seorang yang mulia tidur di depan rumahnya, beliau menyatakan, bi'sama sana'ta hanna anantan, sungguh jelek sekali yang kamu lakukan, kenapa engkau tidak beritahu aku kalau kau datang? Fa'akul, maka saya katakan kata Ibn Abbas, aku ini antakhruja ilayya wa qad qadaita hajataka, Aku ingin engkau keluar menemui aku dalam keadaan engkau sudah menunaikan hajatmu, sehingga dalam keadaan fresh dan mudah untuk berbicara dan enak berbicara. Ini perintah Allah. Ada seorang yang mencari ilmu sehingga dia memuliakan orang yang akan diambil ilmunya. Orang seperti Ibn Abbas yang menunggu di depan rumahnya dan tidur depan rumahnya sampai keluar. Ketika keluar tentunya terkejut pemilik rumah karena tidak mau diperlakukan demikian. Hala alam tani, kenapa engkau tidak beritahu aku? Karena Ibn Abbas diriwayatkan dalam riwayat lain dari Ibn Abbas, wajadtu akthar haditha Rasulullah inda hadal hayi minal anfar. Aku mendapati yang terbanyak dari hadis-hadis Rasulullah di kampung ini dari kalangan Anshar. Wallahi in kuntu la'ati, demi Allah aku pernah mendatangi salah seorang mereka. Fayuqal, dan dikatakan huwa na'im, dia dalam keadaan tidur. Falau syi'tu an yu'khadha li, kalau saja aku bangun orang itu akan membangunkan untukku. Tetapi aku katakan jangan. Fa'ada'ahu, aku biarkan dia tidur sampai dia bangun. Wa yakhruj la astaqiba bidzalika hadith, maka niscaya akan datang dia dalam keadaan segar dan akan baik hadisnya. Karena firman Allah kumullah, seseorang kalau dalam keadaan baik, dalam keadaan sudah menunaikan hajatnya, maka niscaya akan menyampaikan hadis dengan baik. Kemudian dikatakan pula oleh Muhammad bin Sirin tentang masalah mencari guru, kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman taquluna dinakum, sesungguhnya agama ini atau ilmu ini, ilmu din ini adalah agama itu sendiri. Fanzuru amman taquluna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu, dan lihatlah siapa guru-guru kalian, karena ilmu ini din, jangan diambil dari sembarang orang. Tapi lihat dari seorang yang alim yang tadi disebutkan, umana, ulama, akabir, orang yang memang besar ilmunya, orang yang memang sudah sepuh dalam ilmu, yang memang mendalam dalam ilmunya, beramal dengan ilmunya, terpercaya, bukan mubtadi', ahlus sunnah. Fa'ibrina a'zakumullah, undur amman ta'kuduna dinakum, lihatlah siapa yang kalian mengambil ilmu dari dia. Berkata Ibn Wahab, ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi. Kata Ibn Wahab, sungguh yang aku dapatkan dari adabnya Imam Malik lebih besar daripada yang aku dapatkan dari ilmunya. Apa maknanya? Maknanya Imam Malik dalam keadaan mempraktikkan ilmunya pada adab-adabnya, sehingga adab-adab beliau menjadi satu pelajaran tersendiri. Sehingga beliau menyatakan, Ibn Wahab, sungguh aku dalam keadaan mendapatkan adab-adab dari Imam Malik yang lebih besar daripada ilmu yang aku dapatkan dari dia. Berkata Idris Ibn Abdul Karim, dia menceritakan dari Khalaf, qala Khalaf, datang kepadaku Imam Ahmad Ibn Hanbal untuk mendengarkan hadis dari Abi Awana, maka aku berupaya fattahattu an arfa'ahu fa'aba, maka aku berupaya untuk mengangkat Imam Ahmad ini ke tempatku. Kan ini orang salah, diperintahkan, diusahakan, dibujuk supaya mau duduk di hadapannya atau duduk di depan murid-muridnya. Imam Ahmad benar dan kemudian berkata, la ajlis illa baina yadayhi, aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadha liman nata'allam minhu, aku telah diperintah untuk tawadhu kepada orang yang aku ambil ilmu darinya, maka sekarang aku ambil ilmu dari kamu, maka aku duduk di tempat ini. Jadi tidak mau diangkat di tempat dia, di tempat gurunya, tapi dia ingin di tempat murid-muridnya. Padahal tentunya di kalangan murid-muridnya dia adalah orang besar, rahimahullahu ta'ala. Ini fadlina azakumullah, adab dari talibul ilmi. Walaupun dia seorang yang terkenal alim, imam, tetapi kalau dia belajar mencari ilmu, mengambil hadis dari seorang, maka dia mendudukkan dirinya sebagai murid. maka dia duduk di hadapannya dan tidak mau diperintahkan, dibujuk untuk naik ke tempatnya. Diriwayatkan pula dari Abu Bakar Ibn Mutawwi'i rahimahullah, ikhtalaktu ila Abi Abdillah Ahmad Ibn Hanbal itnatai asyrata sanah, aku berbolak-balik ke tempatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal 12 tahun. Wa huwa yaqra' al-musnad 'ala auladihi, dalam keadaan dia membacakan musnad kepada anak-anaknya. Fa ma katabtu haditsan wahidan, sungguh aku tidak menulis satu hadis pun. Innama kuntu anzur ila hadjihi wa akhlaqihi wa adabihi, aku 12 tahun hanya mengambil dari beliau, aku lihat bagaimana cara beliau dalam mengajar, bagaimana adab beliau, bagaimana akhlak beliau. 12 tahun tidak menulis satu hadis, berbolak-balik ke temannya Imam Ahmad hanya mempelajari akhlaknya, adabnya. Qala Hasan bin Ismail rahimahullah taala, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, kana yastami' fi majlis Ahmad zahara, sungguh berkumpul di majlisnya Imam Ahmad jumlah besar manusia 5,000 orang. Terbesar kajiannya 5,000 orang yang hadir. Aw yazidu, atau lebih. Aqallu min 500 yaktubun wal baqun yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnal sanfi, yang nulis, yang mencatat kurang dari 500 orang. Selebihnya hanya mempelajari adabnya, akhlaknya, dan bagaimana sikap beliau. Subhanallah. 5,000 orang yang mencatat ilmu kurang dari 500, yang mencatat hadis, yang selebihnya mempelajari akhlaknya, mempelajari adabnya, sopan santunnya. Qala Qutaybah Ibn Sa'id rahimahullah, qadamtu Baghdad, qadimtu Baghdad, aku datang ke Baghdad. Wa ma kanat li himmatun illa an alqa Ahmad bin Hanbal, aku datang ke Baghdad dan aku tidak memiliki keinginan kecuali ingin bertemu Imam Ahmad. Fa idza huwa qad ja'ani, tiba-tiba dia duluan yang datang kepada aku bersama Yahya ibn Ma'in rahimahumullah, semoga rahmati mereka semua. Fa tadzakarna, maka kami saling bermuzakarah mengingat ilmu. Tiba-tiba Imam Ahmad bangun ke hadapanku dan duduk di hadapanku, kemudian berkata, amli alayya, imlakkan kepadaku yang tadi, bacakan kepadaku. Kemudian dibacakan haddatsana fulan an fulan, selesai menafam, pindah lagi ke tempatnya, kemudian berbicara lagi dengan muzakarah ilmi, kemudian balik lagi ke tempatku, kemudian duduk dan mengatakan, amli alayya, bacakan yang tadi. Setelah itu bermuzakarah kembali ke tempatnya dan kembali lagi duduk di hadapanku dan berkata, amli alayya, sampai aku berkatakan, makanya kamu duduk di tempatmu, biar aku yang datang kepadamu. Jadi karena menghormati Imam Ahmad, beliau inginnya aku yang datang kepadamu, jangan kamu yang duduk di hadapanku. Dijawab oleh Imam Ahmad, innama uridu an akhudal ilma ala wajhi, aku ingin mengambil ilmu sesuai dengan cara mengambil ilmu dan mengambil ilmu sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi aku ingin mengambil ilmu dengan sesuai apa yang harusnya seorang mengambil ilmu. Duduk di hadapannya meminta dibacakan. Amri alaiya. Ini panggilan Allah semuanya. Adab wa akhlak di talab ilmu. Diriwayatkan pula dari Syafi'i rahimahullah. Shalla Zaid bin Thabit ala janazatih. Pada satu hari Zaid bin Thabit menyalatkan jenazah. Thumma qurribat lahu baghlah liyarkabah. Kemudian didekatkanlah biral, keledai, atau biral itu adalah antara keledai dengan kuda, pertengahan. Didekatkan kepadanya baghlah untuk dinaiki. Ketika naik Zaid ibn Thabit, datang Ibn Abbas mengambil kendali keledai tersebut dan menunjuknya. Birikadih. Tawqiran wa ta'ziman li'ilmihi wa fadlih, karena mengutamakan, memuliakan Zaid ibn Thabit. Qul inna a'udzu billahi ta'ala anhumah, semoga Allah meridhai keduanya. Faqala lahu Zaid, maka berkata Zaid, khalli 'anka yadna 'ammi Rasulillah, Tinggalkan itu, biarkan. Jangan engkau yang menarik kendalinya. Ya ibna amni Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah. Maka kata Ibn Abbas, la. Hakara. Demikianlah naf'al bi'ulama wal-kubara. Demikianlah kami memperlakukan seorang ahlu ilmi. Al-kubara, orang yang besar. Besar ilmunya. Kali ini Allah demikian. Ibn Abbas menghormati Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Az-Zuhri rahimahullah, kuntu ati baba Urwah. Kami pernah mendatangi tempatnya Urwah. Fa ajlis bil bab, dan aku duduk di pintu. Walau syi'tu an adkhul la dakhaltu. Kalau aku suka, aku ingin masuk, aku bisa masuk. Tetapi aku tidak masuk. Walakin ijlalan lahu, karena aku ingin memuliakan dia, tidak mengganggu dia kecuali ketika dia sudah selesai dari hajatnya dan keluar dari tempatnya, baru aku menemui. Sama seperti Ibn Abbas ketika mengambil ilmu dari seorang dari kalangan Ansar. Qala Ishaq bin Ibrahim Al-Khazzari rahimahullah, haddathana Ishaq Al-Shahid qala kuntu ara Yahya Al-Qattan yusalli al-Asr thumma yastanid ila asli manarat al-masjid فيقف بين يديه علي ابن علي بن المدين وشاكوني وعمر ابن علي وأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وغيرهم ويستمعون الحديث. Diriwayatkan bahwasanya Ishaq menyatakan, aku kuntu ara Yahya al-Qattan, aku melihat Yahya al-Qattan salat asar. Kemudian yastanid ila asli manara, kemudian dia bersandar di asli manara, di dekat manara. Fayaqif baina yadayhi, tiba-tiba berdirilah di hadapannya beberapa orang. Ali al-Madini, Syaduni, wa Amr ibn Ali, dan juga Ahmad ibn Hanbal, dan Yahya ibn Ma'in. Dalam keadaan berdiri, mendengarkan hadis, ngaji sambil berdiri. Dalam keadaan mereka berdiri mendengarkan hadis-hadis dari Yahya al-Qattan, qiyaman ala arjulihim, berdiri di atas kaki-kaki mereka, ila antahin salat al-maghrib, sampai waktu salat maghrib. Dari mulai asar sampai maghrib berdiri mendengarkan riwayat-riwayat hadis dari Yahya al-Qattan. La yajlisun, tidak duduk mereka, karena haibatan wa i'zaman, karena dia menghormati Syekh tadi, karena dia dalam keadaan ingin memuliakan dia, karena dia duduk di situ maka dia berdiri. Pemimpinnya azakumullah, demikian tidak mengatakan, ayo Syekh di sana aja biar saya bisa duduk, enggak gitu. Jadi yang penting dia mau menyampaikan riwayat tersebut. Pemimpinnya azakumullah, qala Nakhlat ibn al-Husayn, nahnu ila al-qalil min al-adab ahwaj minna ila kathir min al-hadith, kami dengan sedikit adab lebih kami butuhkan daripada hadis yang banyak. Jadi hadis yang banyak harus diiringi tentunya dengan adab, maka kami mendapatkan sedikit adab lebih kami butuhkan daripada kathir min al-hadith. Qul inna a'udzubikumullah, bisa dibayangkan kalau seorang menyampaikan hadis tetapi dalam keadaan tidak memiliki akhlak, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki adab-adab seorang ahlul ilmi, tidak memiliki adab-adab seorang yang berilmu, adabnya orang saleh, apa jadinya kira-kira murid-muridnya? Na'udzubillah. Kalau gurunya seperti itu, muridnya akan lebih jelek lagi. Sehingga dilihat oleh mereka, dipelajari bagaimana adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, baru mereka kemudian mengambil ilmu dari beliau. Kalau dikatakan Al Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Andari rahimahullah, ilmun bila adab kanarin bila khatar wa adabun bila ilmin karuhin bila jisim. Kata beliau, kata Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Andari, bahwa yang namanya ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Api tanpa kayu bakar apa jadi? Tidak lama kemudian padam. Mungkin tidak sampai hitungan menit akan padam. Karena tidak ada yang terbakar. maka seperti petir atau seperti kilat saja kemudian hilang kembali. Seperti kisahnya mereka-mereka orang-orang Yahudi dipermisalkan ke dalam Al-Quran seperti orang-orang yang di dalam kegelapan nunggu petir. Kalau ada petir terang, jalan. Begitu hilang, gelap lagi, dia berhenti lagi. Kira-kira berapa langkah jalan? Kalau berjalan nunggu petir, nunggu cahaya kilat, berapa jalan langkah atau berapa jauh dia berjalan? Sangat sedikit sekali. Kalau ilmu tanpa adab, tidak lama kemudian akan hilang ilmu itu. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jisim. Sebaliknya, kalau adab tanpa ilmu, seperti ruh tanpa jasad. Adab bila ilmu. Maunya adab sopan santun, tapi ilmu gak punya. Apa artinya? Artinya dia sopan santunnya menurut hawa nafsunya sendiri, menurut perasaannya sendiri, menurut pikirannya sendiri. Karuhin bila jisim, seperti ruh tanpa ada jasadnya. Gak ada bentuk nyata. Gak ada bentuk nyata karena ruh, tapi gak ada jasadnya. Fanabirina azatumullah, pernah saya permisalkan bahwa agama ini secara teorinya sempurna. Secara teorinya, Masya Allah, syamil, kamil, lengkap, bagus, indah. Tetapi kalau melihat prakteknya, ini kaum muslim. Yang mana kaum muslim? Yang saya mau lihat, yang seperti digambar ke dalam Quran dan Sunnah. Nggak ada wujudnya. Wujud yang ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh, ada yang sepersekian. Yang dipraktekkan dalam kenyataan. Kalau seorang digambarkan dengan berbagai macam gambaran betapa seramnya singa, betapa mengerikannya buasnya, kemudian tunjukkan, ini loh singa, gambar singa. Apakah dia takut? Gak takut. Kenapa kamu gak takut? Ini loh, itu kan gambar, gak ada ruhnya. Gak ada ruhnya. Tetapi ketika datang macan itu, tidak perlu kamu cerita, ini serem loh, gak perlu. Takut sendiri loh. Otomatis. Kenapa? Melihat kenyataan ruh dengan jasadnya. Maka kalau teori terus, padamnya teori, dalam keadaan dirinya tidak memiliki yang demikian. Maka yang dikenal Allah seperti ruh bila jasad, seperti ruh tanpa jasad, enggak ada wujud nyatanya. Berkata Abdullah ibni Imam Ahmad, Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah, qultu li abi, aku pernah bertanya kepada bapak, ma la tasma' min Ibrahim ibni Sa'ad wa qad nazala Baghdad fi jiwarik. Wahai ayahku, mengapa engkau tidak mengambil riwayat dari Ibrahim ibn Sa'ad, padahal dia sudah singgah di Baghdad ini, di sebelahmu, yakni di tempat yang sama denganmu, di negeri ini. Kenapa engkau mengambil hadis dari dia? Qala, kata Imam Ahmad, i'lam ya bunay, ketahuilah wahai anakku, annahu jalasa majlisan wahidan, bahwasanya pernah dia mengadakan satu majlis di sini. Amla alaina, memberikan kepada kita, membacakan riwayat-riwayat. Falamakana ba'da zalika, tetapi setelah itu kharaja wa qad sama'a an-nas wa ra'a asy-syabab taqaddamu baina yaday al-masyayikh. Tiba-tiba ketika selesai keluar, di antaranya berdiri orang-orang dan orang-orang yang lebih muda mendahului orang yang lebih tua. Ini kurang ajar kepada orang-orang yang lebih tua. Maka kata dia, kata Ibrahim ibn Sa'ad, setelah melihat kenyataan ini, ma'at wa'a adabukum tataqaddamuna baina yaday al-masyayikh, sungguh betapa jeleknya adab kalian, kalian mendahului orang-orang yang tua. La tuhaddithukum sunnatan, sungguh aku tidak akan menyampaikan pada kalian satu sunnah pun, namun menyampaikan satu hadis pun. Maka beliau meninggal belum sempat menyampaikan di Baghdad. Qanibirina azakumullah, kira-kira apakah dia belum menyampaikan ilmu? Sudah. Satu ilmu, yaitu adab, yang terus diingat oleh penduduk Baghdad. Mereka rugi tidak mendapatkan riwayat dari orang besar, dari akabir, karena waktu itu adab mereka Yang jelek hanya mereka terhalangi untuk mendapatkan riwayat dari seorang ahli. Demikian keadaan para ulama dan keadaan para thullabul ilm. Mereka dalam keadaan berupaya untuk mendapatkan ilmu dan adab sekaligus. Qala Al-Husayn ibn Mansur Abu Ali An-Nisaburi rahimahullah. Dia berkata, kuntu ma'a Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Rahuya yawman na'udhu maridah. Kami pernah bersama Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahuya pada satu hari menengok orang sakit. Falamma hadaina al-bab, ketika sudah di hadapan pintu, ta'akhara Ishaq. Ishaq mundur. Ibn Rahuya dan berkata kepada Yahya ibn Yahya, taqaddam, maju saudara. Majulah. Faqala Yahya, berkata Yahya kepada Ishaq, taqaddam engkau lebih dulu, silakan. Faqala ya Abu Zakaria, anta akbar minni. Kata Ishaq, wahai Abu Zakaria, bukankah engkau lebih tua dari aku? Silakan, engkau lebih dulu. Dijawab oleh Abu Zakaria, na'am, ana akbaru minka. Iya, aku lebih tua dari kamu. Walakinnaka anta a'lamu minni, tetapi engkau lebih ahli daripada aku. Majulah engkau lebih dulu. Mau masuk ke satu pintu, ya, masing-masing mengemukakan yang lain atau mendahulukan yang lain. Tadi yang tapi enggak mendapatkan hadis, anak-anak muda ngerondol di depannya orang-orang tua. Qanibina ya. A'azakumullah. Di sini ulama yang berilmu tawadhu. Silakan taqaddam. Engkau lebih dulu. Engkau lebih tua dari aku. Tidak, engkau lebih dulu. Engkau lebih tua dari aku. Iya, aku lebih tua dari kamu, tapi engkau lebih alim dari aku. Dan diutamakan karena ilmunya, maka majulah Ishaq. Yakni yang dimajukan, didahulukan adalah ilmu. Yakni lebih tua dihormati, lebih alim lebih dihormati lagi. Kalau kita na'azakumullah, dikatakan di sini dalam riwayat lain atau dalam riwayat-riwayat dari para ulama seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kana rajul idza arada an yaktuba al-hadith ta'addaba wa ta'addada qabla dhalika bi 20 sana. Kata Sufyan ats-Tsauri bahwa seseorang jika dia menghendaki atau ingin menulis hadis, hendaklah dia mempelajari adab, akhlak dan beribadah 20 tahun sebelum mengambil ilmu hadis tersebut. Disuruh untuk belajar adab, belajar akhlak 20 tahun. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula Ibn Tsauri menyatakan, ta'allamu hadzal ilm wa qudumu wa afridu alaih wa la tukhalatu dhahk wa la la'ib fa tunajjad al-qulub. Kata Tsauri rahimahullah, belajarlah ilmu atau pelajarilah ilmu dalam keadaan kamu sungguh-sungguh, dalam keadaan kamu meluangkan waktumu khusus untuk belajar, dan jangan diganggu dengan lain, jangan dicampuri bahkin tertawa, jangan dicampuri la'ibin main-main, maka niscaya hati ini akan jadi mulia, hati ini akan menjadi tunajjad, akan ditinggikan, dimuliakan. Qul inna a'udzubikallahi minasyaitonir rajim. Mereka para ulama menasihatkan agar para pencari ilmu mencari ilmu dengan adab dan sopan santun, dengan akhlak. Jangan ketika seorang alim berbicara menyampaikan ilmu, tiba-tiba yang mendengarkannya main sendiri atau berbuat sesuatu di luar ilmu, di luar sang israh, tanpa mendengarkan apa yang dikatakan oleh si alim. Ini kalau ibn a'azakumullah, kalau dia tidak hadir, itu mungkin lebih baik. Lebih baik buat majlis ini atau majlis para ulama tersebut. Kenapa? Karena kalau dia hadir tapi kemudian main-main, orang yang menyampaikan ilmu terganggu. Orang yang menyampaikan ilmu akan gelisah dengan orang ini. Imma kemudian marah, atau menegurnya, atau kemudian dia dalam keadaan tidak semangat untuk menyampaikan ilmu, kemudian ditutup sebelum waktunya. Atau bisa jadi dia kapok, gak mau lagi datang ke tempatnya. Saya tidak mau lagi ngisi menyampaikan ilmu di tempat tersebut. Untuk apa berbicara dengan mereka ramai? anak-anak main petak umpet, lari-lari. Apa harganya ilmu ini kalau dalam keadaan disampaikan ilmu pasar di depannya? Khamisina azzaqumullah, ini khususnya para akhwat yang hampir di semua majlis ilmu saya dapat yang ramai di sana. Di kalangan akhwat, mereka sendiri berbicara dan anak mereka dibiarkan berlari-lari dan seterusnya. Khamisina azzaqumullah, dikatakan oleh Rasulullah rahimahullah, afrighu alayhi, khususkan waktu hanya untuk ilmu. Jangan dicampuri dengan yang lain, dengan main-main, dengan senda gurau, dengan tertawa, dengan berbisik ke sana dan kemari. Bahkan sebagian ulama, ada yang dia tidak mau meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, kalau mendengar sesuatu suara sedikit pun. Al-A'nash rahimahullah, dia tidak melihat, tapi mendengar. Kalau ada suatu kresek, ada suara gerakan, dia tinggalkan lagi. Namun menyampaikan ini, dan hari itu tidak ada pelajaran. Dan hari itu mereka tidak mendapatkan satu hadis pun. Sehingga mereka kecewa. Sehingga mereka sebelumnya sudah diperingatkan dan saling mengingatkan hati-hati. Jangan ada suara, jangan ada gerakan apapun. Qul a'udzubillahi, demikianlah. Kalau dalam keadaan kita ingin mendapatkan ilmu, maka semestinya kita tahu bagaimana adab talabul ilmi, bagaimana akhlak mencari ilmu. Karena yuqal, bahwasanya dikatakan, awwalul ilmi as-samt, wa tsani al-istima', wa hifdhuhu, wa tsalits al-amal bihi, wa rabi' nashruhu wa ta'limuhu. Dikatakan bahwa yang namanya pertama dari tingkat atau peringkat mencari ilmu adalah diam. Kalau bisa diam, perhatian, maka dia pertama. Kalau tidak bisa, percuma. Tidak akan bisa naik kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tingkat pertama, afsam. Bisa diam. Yang kedua, istimah. Mendengar dan menghafal. Yang ketiga, amalkan. Yang keempat, sampaikan. Ajarkan. Jadi tingkatannya begitu, meningkat. Yang pertama dulu, al-awwal, apa itu? Afham. Untuk bisa diam dan perhatian. Kalau dikatakan selanjutnya, oleh Lais ibn Sa'ad, rahimahullah, kepada ashabul hadis, ta'allamul hilma qabla al-ilma. Pelajarilah al-hilm sebelum al-ilm. Pelajarilah hilm, kelembutan dan adab sebelum ilmu. Yani akhlak dipelajari dulu sebelum ilmu. Demikian pula dikatakan Khalid ibn Safwan rahimahullah, "Idza ra'aita muhaddisan yuhaddis haditsan qad sami'tahu." Yang mengajarkan satu adab. Kalau engkau mendengarkan satu hadis yang engkau sudah pernah mendengar, "Aw yukhbir khabaran qad 'allimtahu," atau orang menghabarkan satu berita yang engkau sudah tahu, "fala tusyariku fi hirsan ala an tu'lima man hadaraka annaka qad 'alimta," maka jangan punya semangat engkau ingin memberitahu orang-orang lain bahwa engkau sudah tahu. Ini ada. Jangan sampai ketika sang alim, sang guru menyampaikan sesuatu hadis atau satu pembicaraan, satu berita, kamu merasa tahu, kemudian semangat ingin memberitahu. Memberitahu teman-temannya, "Ini saya sudah tahu ini." Apa biasanya cara-cara yang dilakukan oleh mereka yang punya heros, punya semangat, ingin memberitahu teman-temannya kalau dia sudah tahu? Biasanya ada yang dengan ngomong langsung, "Oh, ini sudah dengar waktu itu." Ada yang dengan berubah sikapnya, "Hal-hal ini sudah tahu." Terus ada, maksudnya apa? Maksudnya juga teman-temannya ngerti kalau saya sudah hafal yang demikian. Atau berdiri meninggalkan majlisnya, "Ah, ini sih sudah kemarin saya tahu." Ini bukan adab seorang talibul ilmi, bukan adab pencari ilmu. Kalau dia sudah tahu, kemudian dia mendengarkan kembali, bukankah semakin hafal, semakin melekat di dalam benak kita, semakin berfaedah? Tidak ada ruginya kita mendengarkan sesuatu walaupun kita sudah pernah tahu. Kecuali bagi orang-orang yang sombong, yang fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan, maka dia gengsi, kalau saya duduk di sini, dikira saya belum tahu. Dikira saya tahunya dari dia. Rugi saya. Ini sombong. Sehingga dia bersikap menunjukkan sesuatu kalau dia sudah tahu. Oh, sudah tahu saya. Kalau diberi nasihat, mau nasihat pada kali demi sopan. Jangan kau punya semangat untuk memberitahu teman-teman dudukmu kalau engkau sudah tahu. Fa inna dzalika khiffatun wa su'u adab. Karena itu adalah kerendahan dan adab yang jelek. Qala Hajjaj bin Arqah, berkata Hajjaj bin Arqah, inna ahadakum ila adabin hasanin ahwaj minhu ila 50 haditha. Sesungguhnya salah seorang kalian kepada adab yang baik lebih membutuhkan daripada 50 hadis. Yakni lebih membutuhkan adab yang baik daripada 50 hadis. Kalau kamu mendapatkan atau bisa beradab dengan adab yang hasan, dengan adab talibul ilmi yang baik, niscaya walaupun hari itu kamu kehilangan 50 hadis karena mempelajari adab, maka niscaya setelah itu kamu akan mendapatkan sekian hadis yang berlipat-lipat jumlahnya dengan baik, dengan benar, karena dia sudah punya adab. Tapi kalau dia tidak mau meluangkan waktunya untuk mempelajari adab dan tidak peduli dengan akhlak dan adab, adab talibul ilmi, adab pencari ilmu, maka niscaya dia akan terharam dari ilmu, walaupun dia mencatat-mencatat dengan salah, walaupun dia mendengar-mendengar dengan salah, walaupun dia memahami dengan keliru, karena tidak punya adab. Begitu mendengarkan orang berbicara, dia bicara dengan temannya, balik ke gurunya sudah hilang dua kalimat. Kalau kalimat itulah yang tadinya nabi jadi ikhbar, bukankah mengerikan? Yang tadinya kalimat positif jadi kalimat negatif, atau sebaliknya, itu mengerikan. Dan saya beberapa kali pengalaman orang-orang yang demikian, kalau berkata Ustaz Muhammad begini dan begitu, dari mana kalimat yang la'udzubillah, kalau saya mendengarkan ucapan itu saya akan bantah, dikatakan saya yang berbicara. Itu karena tutupnya dengan setengah telinga, setengah mata, dan setengah hati, sehingga dapatnya separuh, sehingga dia tidak bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar, kemudian menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang batil. Maka kami berkata azakumullah, husnul adab akan menjadi alat untuk mendapatkan ilmu dengan benar, mendapatkan ilmu dengan sempurna, dan akan mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atulah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته